Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bihi nasta'in ala umuri dunia wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Nawaina ta'allum wa ta'lim an-naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wat tadhakkur wat tadhkir wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wad dalalati ala al-khair wa du'a ila marḍatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kita hadir kembali dalam majelis ilmu Al-Halaqatul Ilm di malam ini untuk melanjutkan pembahasan ilmu fiqih dan kita ambil dari kitab Muqaddimatul Hadramiyah. Memasuki pasal yang berkenaan dengan sedekah telah disebutkan urutan keutamaan bersedekah itu kepada siapa saja. Disebutkan bahwa sedekah lebih afdal kepada kerabat dekat. Lalu yang lebih dekat dari kerabat-kerabat tersebut lebih afdal. Kemudian juga sedekah afdal diberikan kepada suami atau kepada istri. Dan setelah itu, setelah diberikan afdal kepada kerabat jauh, lalu setelah kerabat jauh lebih afdal diberikan kepada mahram dari susuan, saudara mahram sesusu. Gimana kita dengan mereka satu ibu susu? Seseorang bila menyusui di waktu kecil kepada seorang perempuan 5 kali susuan atau lebih, maka dia dengan anak-anak ibu itu menjadi mahram, tidak boleh menikah. Kemudian setelah itu sedekah kepada kerabat-kerabat saudara yang dari pernikahan, ipar-ipar. Kemudian sedekah kepada budak-budak yang pernah kita merdekakan. Lalu juga afdal sedekah kepada tetangga. Dan juga sedekah afdal diberikan kepada musuh. Baik musuh yang dari kerabat atau musuh yang orang bukan kerabat, afdal memberikan sedekah kepada mereka karena akan melunakkan hati yang saling bertikai karena permusuhan, dengan sebab sering diberikan sedekah sehingga membantu untuk kembali kepada semula yang saling bersahabat, saling berteman, saling bersaudara. Kemudian juga afdal diberikan sedekah kepada ahlul khair, kepada orang-orang saleh, orang-orang baik. Juga afdal sedekah diberikan kepada para muhtajin, orang-orang yang memerlukan. Ini yang kita bahas di malam Ahad yang lalu. Kita akan lanjutkan di malam ini kepada siapa lagi sedekah itu afdal dan kapan dan di mana afdal itu sedekah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu taala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharin amin wa qala radhiyallahu taala anhu wa fil azminatil fadilati kal jum'ati wal amakinil fadilati. Dan afdal sedekah diberikan di zaman-zaman, di waktu-waktu yang afdal, waktu-waktu yang mulia, waktu-waktu yang utama. Seperti apa? Seperti hari Jumat. Ya, sedekah di hari Jumat bagus, lebih afdal dari sedekah di hari lain. Jadi dari segi waktu, dari segi zaman. Ya, seperti sedekah di waktu Ramadan. Ramadan, sedekah di waktu Ramadan lebih afdal, pahalanya lebih banyak. Lipat gandakan pahalanya dibanding di luar Ramadan. Apalagi sedekah di bulan Ramadan, di 10 terakhir bulan Ramadan, pahalanya lebih lagi, lebih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika ada dua sifat terkumpul seperti bulan Ramadan dan hari Jumat, maka pahalanya melebihi lagi. Ya. Kemudian juga afdal sedekah dikeluarkan di tanggal 10 Dzulhijjah. Tanggal 10 Dzulhijjah hari apa? Hah? Idul Adha. 10 Dzulhijjah. Itu dari segi waktu. Kemudian dari segi tempat, wal amakinil fadilah, dan afdal sedekah dikeluarkan di tempat-tempat yang mulia seperti Mekah. Kalau kita lagi di Mekah, lagi umroh, lagi haji, banyak-banyak sedekah. Itu pahalanya lebih. Terutama di Mekah pahalanya segala sesuatu kebaikan dilipat gandakan sampai 100 ribu kali lipat. Kemudian Madinatul Munawwarah. Kemudian Baitul Maqdis. Ini tiga tempat ini perbuatan baik di situ, sedekah ataupun yang lainnya, lain bila dikerjakan di tempat lain. Sholat di sana dengan sholat di sini lain. Dan sholat yang di Mekah lebih afdal daripada sholat di Madinah. Sholat di Madinah lebih afdal daripada sholat di Baitul Maqdis. Kemudian salat di Mekah lebih afdal daripada salat di Madinah. Salat di Madinah lebih afdal daripada salat di Madinah. Kemudian wa indal umuril muhimmah. Ketiga perkara di waktu-waktu perkara-perkara yang penting. Kal ghazwi, seperti perang. Sedekah di waktu perang. Itu afdal karena orang banyak membutuhkan di saat itu. Untuk kebutuhan perang, para pasukan memerlukan banyak hal di waktu berperang. Wal kusuf, dan sedekah di waktu gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Sunahkan sedekah makanya waktu khatib, kalau kita ngerjain sholat gerhana matahari ataupun bulan. Sunahkan khutbah seperti Idul Fitri, Idul Adha. Di dalam khutbahnya khatib disunahkan untuk menganjurkan sedekah. Ya, ada anjuran sedekah dalam khutbah kepada para jamaahnya supaya mereka terdorong untuk bersedekah di waktu gerhana matahari atau gerhana bulan. Kemudian wal marad, ketika sakit. Ini. Ketika sakit disunahkan bersedekah. Jangan mikir gimana suruh sedekah, biaya rumah sakit aja mahal. Karena sedekah di waktu sakit mempercepat datangnya kesembuhan. Semakin sakitnya parah dianjurkan semakin besar sedekahnya, akan semakin cepat sembuh. Ini diantara di dalam kitab Asrar Ulumul Muqarrabin disebutkan cara ini, cara untuk mendapatkan kesembuhan ketika sakit dengan cara sedekah, termasuk ilmu para awliya, ilmu para muqarrabin, ilmu para kekasih Allah Ta'ala yang dekat dengan Allah, merayu Allah dengan sedekah supaya disembuhkan penyakitnya. Dan kalau kita punya penyakit, penyakit gak sembuh-sembuh, disedekahin banyak gak sembuh-sembuh juga. Terkadang penyakit yang seperti itu perlu kita evaluasi, introspeksi diri. Ada orang yang pernah dizalimin gak? Kalau sebelum dia sakit itu dia pernah ngezalimin orang, mungkin mukul dia atau nendang dia atau ngambil hartanya, pokoknya ada orang yang dizalimi, maka supaya minta halal. Istihlal minta kehalalannya, minta redha. Jangan-jangan Allah Ta'ala memberikan penyakitnya karena sebab itu, sebab kezaliman. Minta maaf benar buru-buru supaya disembuhkan penyakitnya oleh Allah Ta'ala. Karena di dalam sebuah kitab disebutkan satu hikayat dalam kitab Irsyadul Ibad karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari, pengarang kitab Fath'ul Mu'in. Disebutkan hikayat ada seseorang polisi. Polisinya jahat. Datang ke suatu hari ke tepi pantai. Ini polisi. Di tepi pantai itu didapatkan ada seorang nelayan yang baru melaut, dapat ikan. Lalu diminta ikannya supaya dihadiahkan. Kata nelayannya, enggak, anak enggak mau hadiahkan, ini anak perlu. Kata polisinya, ini kalau gitu saya beli. Enggak, saya enggak mau jual. Rupanya polisinya marah. Dibeli enggak mau. Akhirnya dia malah dimarah, dipukul nelayannya sampai jatuh dan diambil ikannya, dirampas. Zolimin ya. Lalu diambil, dipergi. Ditenteng itu ikan dengan sebelah tangannya. Di perjalanan pulang, ikan ini tiba-tiba menggigit jarinya, jari jempolnya. Ini dipegang begitu, digigit jari jempol oleh ikan tadi. Dilepas, dia berusaha melepasnya di sepanjang jalan, gak bisa kelepas-kelepas itu ikan dari gigitannya. Sampai di rumah, minta tolong sama keluarganya di rumah. Ayo tolong lepasin ini. Dengan susah payah akhirnya kelepas. Tapi itu gigi ikan menimbulkan lubang di jempolnya. Ada lubang. Kipas bekas gigitan ikan tadi. Ikan seberapa besar sih giginya? Tapi ada menimbulkan lubang kecil. Setelah dilepas ikannya, tinggal ada bekas lubang di jempolnya itu. Lama-lama itu jempol sakit, perih, membengkak, merah, lama-lama merah, semakin perih, lalu menghitam. Pergi ke dokter. Dokternya nih, tabibnya, zaman dulu kan seperti tabib. Tapi bilang ini jempol ente harus dipotong. Kalau enggak penyakitnya bakalan menjalar ke jari yang lain. Maka dengan terpaksa direlakan jempolnya, dipotong jempolnya. Setelah dipotong jempolnya ternyata penyakitnya enggak sembuh, pindah ke jari. Jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Begitu jari-jarinya prosesnya sama seperti tadi. Bengkak, panas, sakit, lama-lama merah, lama-lama menghitam. Dokter lagi, ke tabib lagi, kata tabib, ini harus dipotong semua jari-jarinya, kalau enggak akan menjalar ke telapak tangan. Potong jari-jari empat, tadi cuma jempol doang, sekarang empat jari-jari enggak ada, dipotong. Tinggal telapak tangannya doang tanpa jari. Dipikir udah sembuh, enggak menjalar, ternyata itu menjalar. Menjalar ke telapak tangan, telapak tangan yang perih, sakit kayak tadi sama. Lalu pergi ke tabib lagi, ini harus dipotong sampai pergelangan tangan. Kalau enggak bakal menjalar, dipotong sampai pergelangan tangan. Tapi enggak sembuh juga, menjalar sampai ke lengan. Pergi lagi ke tabib, dipotong sampai sikut. Enggak sembuh juga, menjalar sampai ke ketiak sini, ke ujung ketiak. Nah, katanya dipotong, kata tabib harus potong lagi. Kalau enggak bakalan menjalar ke seluruh tubuh. Ada orang soleh ngejenguk ini orang di rumahnya, kedengaran sakit aneh. Ada orang soleh, ini yang lihat penyakit ente bukan penyakit biasa. Ya. Coba ingat-ingat sebelum kejadian ini, ente pernah ngezalimin orang kan? Ya ingat, oh iya benar. ikan hasil tangkapannya kan akan mukul dia. Kalau itu buru-buru cari nelayan itu minta maaf, minta redha. Kalau ente gak minta redha sama dia, sampai kapanpun ente berobat akan terus menjalar penyakit dan ente bakalan mati. Lu buru-buru cari nelayan, dicari akhirnya ketemu. Sampai ketemu di rumahnya langsung ditubruk itu orang, dicium kakinya minta maaf. Ini orang gak kenal siapa ini. Nelayan gak kenal siapa ini, tiba-tiba nubruk dirinya dan diminta maaf, cium kakinya. Tanya, siapa engkau? Apa yang engkau lakukan? Engkau gak kenal saya? Enggak kenal nanti siapa? Anak polisi dulu yang mukul ente, yang rampas ikan ente, ingat? Oh iya betul, saya ingat sekarang ente. Kenapa ente begini? Diceritakan penyakitnya. Lalu diminta maaf, ya saya maafkan. Gak tega ngeliat ente begini, saya maafkan, kata nelayannya. Lalu kata polisinya, apakah engkau berbuat sesuatu waktu aku ambil ikanmu, aku rampas ikanmu? Kata nelayannya, iya, aku berdoa kepada Allah, sewaktu engkau pukul aku jatuh ke bawah, kau ambil ikanku, aku berdoa kepada Allah, ya Rabb, orang ini telah memperlihatkan kekuatannya di hadapan hambamu yang lemah ini. Maka aku minta padamu, perlihatkan kekuatanmu kepadanya. Lihat doa, doa orang yang dizalimi. Dia telah memperlihatkan kekuatannya kepadaku, hambamu yang lemah ini, maka perlihatkan kekuatanmu kepadanya. Dia minta agar Allah memperlihatkan kekuatannya. Inilah itu hasilnya coba. Doa orang yang dizalimi, enggak ada hijab. Walaupun orang kafir. Doanya didengar Allah. Lalu pahamlah dia, pantas kalau begitu ini sebab kezaliman. Hati-hati yang zalimi orang lain. Kalau dia berdoa, Allah Ta'ala akan dengar, cepat ataupun lambat akan balasannya dari Allah akan ada datang. Dua orang di mana balasannya di dunia enggak akan ditunda. Yang pertama, orang anak yang durhaka. Anak yang durhaka sama orang tua, ketika orang tuanya berdoa sesuatu akan terjadi pada anaknya di dunia sebelum di akhirat. Itu terjadi kepada Sayyidina Jurayj. Jurayj ini siapa nih? Jurayj ini seorang dari kalangan Bani Israel, dan dia orang abid, ahli ibadah, kerjanya ibadah, zikir, sholat, ibadah. Dia punya tempat khusus untuk ibadah di zaman itu, dinamakan saumaah, tempat khusus beribadah. Di situ aja sepanjang hari menyembah Allah Subhanahu wa taala tahunan, sampai dikenal sebagai orang yang ahli ibadah oleh masyarakatnya. Lalu suatu saat dia lagi sholat sunnah, lagi sholat dipanggil sama ibunya, Jurayj. Didengar ibunya panggil, lalu dalam hatinya dia membatin, terusin sholat menyambut panggilan ibu, sholat atau ibuku. Ternyata dia lebih milih sholat. Ini sholat sunnah, bukan sholat wajib. Sebab kalau di dalam sholat sunnah, kalau dipanggil sama ibu, orang tua, bapak ataupun ibu, dan khawatir mereka kecewa atau gelisah, maka wajib membatalkan sholatnya dan panggil dan temui ibunya. Dalam hukum fikih begitu. dibembatin sholatku atau ibuku, sholatku atau ibuku. Akhirnya dipilih sholatnya. Gak datang-datang nih jurej dipanggil sama ibunya, ibunya pun berdoa. Wada Allah telah dikesel ibunya. Jurej dipanggil gak datang-datang. Kata ibunya, ya Allah jangan kau matikan anakku jurej kecuali setelah dia mendapatkan cobaan fitnah karena perempuan. Bukan perempuan biasa, disebutkan dalam doa karena perempuan gak benar. Itu doa ibunya. Yang dari sini, ya kaum ibu jangan gampang-gampang doain anak. Yang agak-agak benar, kalau kesel aja udah jangan pakai. Kasihan juga anak gitu. Untuk bab doa ibu, orang tua, gak main-main. Maka berlalu waktu dari kejadian itu, Allah Ta'ala dengar doanya ibunya. Satu saat, ini hadis diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, ada dalam. Satu saat ada seorang perempuan gak benar datang ke tempatnya Jurej, ke tempat ibadahnya tadi. Pengen ngapain? Pengen ngajak itu, ngajak perbuatan nista. Gak mau Jurej, orang ibadah diajak gitu kan. Memang rayu-rayu gak mau. Akhirnya dipergi ini perempuan yang gak benar, lalu dilampiaskan syahwatnya dengan seorang pengembala kambing. Ya, diberzina dengan orang pengembala kambing di sana, tempat jauh. Dari perzinahan itu dia hamil ini perempuan. Lalu ketika dia hamil kan masyarakatnya ribut. Ini belum kawin, belum nikah, enggak ada suami, hamil dari mana ini? Sampai melahirkan akhirnya masyarakatnya bertanya-tanya, ini anak siapa nih? Mana suami ente? Siapa yang berbuat menghamili ini? Akhirnya difitnah Jurej. Kata perempuan ini, bapaknya itu Jurej. Fitnah. Bapaknya Jurej. Masyarakat tahu sendiri. Maunya cepat aja, enggak mau pikiran matang, tanya-tanya dulu ke. Kalau udah disulut, orang enggak di dulu, enggak di zaman kita. Ya. Mereka pun berkumpul, datangi tempat ibadahnya Jurej. Dikeluarin Jurej dengan paksa dari tempat ibadahnya, dihancurin itu tempat ibadahnya, habis rata dengan tanah. Masyarakat tidak kesel, ya, di zaman itu dibakar, kan? Dihancurin habis rata dengan tanah. Jurej nggak tahu apa-apaan, Jurej apa-apaan ini, kan? Udah dia mau hancurin dulu, pokoknya dihancurin. Udah hancur baru nanya. Kata Jurejnya, ini anakmu jangan sok alim, sok orang kita bilang itu. Sok alim, sok jadi ahli ibadah, lagak doang banyak sholat, banyak zikir, ternyata berzina tuh anakmu tuh, ya terakhir. Astagfirullah, nanti kata Jurej. Beri aku waktu sebentar, mau sholat wudhu. Wudhu mau sholat, maka beliau wudhu, beliau sholat. Allah Akbar, dua rakaat selesai. Mana anaknya, mana bayinya, bawa kemari. Ini bayinya, ya dibawa bayinya. Tanya, bayi siapa bapak ente? Emang kalau kita kejadian begini nggak bisa begini. Bayi siapa bapak ente? Tiba-tiba bayinya ngomong. Bapak anak pengembala kambing. Sebutin, pengembala kambing noh. Masyarakat ngelihat anak bayi bisa ngomong. Wah, Masya Allah. Keramat. Oh, ternyata pengembala kambing, mereka baru sadar. Jurej, Masya Allah, ternyata benar-benar wali, ahli ibadah. Minta maaf semuanya, baru minta maaf sekarang. dari tadi tanya dulu baik-baik. Minta maaf kalau begitu, kita bangun lagi tempat ibadahmu, kami akan bangun dari emas. Kalah kubah emas, kubah emas tuh kubahnya doang dari emas. Kami akan bangun dari emas, semuanya dari emas. Masya Allah, kata Juret, gak perlu bangun seperti yang tadi, dari kayu, batu. Maka dibangun dari kayu, dari batu. Betul permintaannya, kalau dia mau dari emas, bakalan dari emas. Dari ibadah, gak tergiur dengan dunia. Tapi itu sebab kenapa itu fitnah begitu datang, karena doa ibu, nyakitin ibu. Itu baru begitu tuh. Apalagi kita dengar orang-orang di zaman kita, anak-anak kecil bahkan udah Masya Allah orang-orang tuanya ibunya di akhir zaman. Karena memang udah Rasul udah kasih tahu 1400 hampir 500 tahun yang lalu. Akhir zaman, tanda akhir zaman apa? Antalidal amadu rabbataha. Budak perempuan akan melahirkan tuannya sendiri. Maka ulama memberikan tafsir banyak tentang ini hadis. Budak perempuan di akhir zaman, budak perempuan akan melahirkan majikannya. Di antara tafsir ulama yang banyak itu mengatakan di akhir zaman banyak anak yang durhaka sehingga memperbudak ibunya. Ibu, ayo minum ini lapar nih. Belum jalan aja sendiri belakang. Belum cukup dari kecil diistinjain, dikasih makan, dikasih minum, dimandiin, belum cukup. Di akhir zaman kita malah kita dengar berita sebilah mizalik, ya. Mudah-mudahan gak terjadi di keluarga kita. Malah ada yang bunuh orang tuanya, na'udzubillah. Ya, menyiksa orang tuanya. Itu yang saya pernah cerita di negeri Oman. Terjadi perempuan ketika nendang habis ibunya di habis waktu habis maghrib karena merasa terusik ketika baca Quran. Maka Allah Ta'ala rubah itu perempuan jadi binatang rubahnya. Ya, lihat gambarnya di internet banyak. Berubah langsung. Sehari semalam itu juga besoknya tiba-tiba jadi binatang. Jadi seperti kayak kambing apa kayak ya. Itu bicara antara dua orang, perkara yang azabnya enggak ditunda sampai akhirat. Di dunia disegerakan, di akhirat dapat lagi. Jika dengan bertobat di akhirat dapat lagi. Orang yang dizalimi ketika berdoa, dan yang kedua orang yang durhaka sama orang tua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan anak-anak kita berbakti kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kembali kepada tadi masalah bersedekah ketika sakit. Jadi kata ulama, semakin berat penyakit, keluarkan sedekah lebih gedean dikit. Lebih besar penyakitnya lebih gede. Ya. Jangan pikir ini perlu biaya rumah sakit. Kalau kita ada uang lebih, ya, maka sisihkan untuk niat kesembuhan penyakit. Wal haji dan haji. Yang ketiga haji sunnah afdol. Afdol warian sedekah. Kemudian wasafar dan ketika musafir, ya itu afdol ngeluarin sedekah ketika musafir. Lalu wabima yuhibbuhu, dan afdol sedekah dengan yang kita suka, yang kita senang. Sebab apa itu lebih afdol? Sebab melawan nafsu. Kan di dalam ungkapan disebutkan kullu jadid ladzid, semua yang baru itu lezat, enak. Apa ya, baju baru enak, mobil baru enak, cakep, kita senang. Rumah baru senang. Sampai istri baru juga lebih disenangin. karena tahu ada, kalau istri baru disenangin, makanya kalau menikah dengan istri baru disuruh boleh tuh 7 hari sama dia, yang lain duluan tuh. Kalau janda 3 hari. Nah, Kata Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak mendapatkan albir, kebaktian. Jadi seseorang disebut berbakti kepada Allah Ta'ala belum sampai ke martabat itu kalau kita tidak menyumbangkan sesuatu yang kita suka, yang kita cintai, yang kita senengin, apa barang yang kita senengin. Ada baju, mau nyumbangin baju, pilih yang jelek-jelek dikeluarin sama sumbangin orang lain. Kalau begitu belum disebut bar, belum disebut sampai kepada martabat bar bakti ma Allah Ta'ala sesungguhnya. Yang disebutkan dalam Al-Quran, innal abrar lafi na'im alal araiki yang turun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqim makhtum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Kata Allah Ta'ala dalam ayat ini, innal abrar lafi na'im, bahwasanya abrar, orang-orang yang berbakti itu ada dalam kenikmatan, dalam surga Allah. Innal abrar lafi na'im alal araiki yang turun, mereka duduk di atas ranjang-ranjang yang turun melihat. Para tafsir ulama memberikan tafsir banyak, ada yang mengatakan melihat Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang paling afdal dalam surga. Ada yang mengatakan melihat kepada nikmat-nikmat yang diberikan di sekelilingnya, oh, Masya Allah. Sedangkan dia sambil duduk di atas singgasananya di surga. Lalu orang yang turun ta'rifu fi wujuhi nadratan na'im, tahu kenal itu orang abrar dari wajah. Orang abrar bisa dikenal dari wajah. Apa wajahnya? Nadratan na'im, berseri-seri karena banyak nikmat yang diberikan di sana. Jadi pada penduduk surga yang disebut abrar ini, mereka wajahnya berseri-seri. Ini abrar tingkatannya masih di bawah nih. Di surga masih di bawah. Tapi wajah mereka udah nadratan na'im, berseri-seri dan banyak melihat nikmat. Nikmatnya dari Allah Ta'ala di dalam surga dikasih. Maka kalau di sana wajahnya berseri-seri karena cahaya yang Allah Ta'ala berikan, di sini ditandanya begitu juga. Di dalam ayat lain dikatakan, mereka yang melihat Allah Ta'ala wujuhu yawma izin nadirah ila rabbiha nadirah. Wujuhu yawma izin nadirah, wajah-wajah di saat itu berseri-seri, terang, bercahaya. Kenapa? Ila rabbiha nadirah, melihat kepada Allah. Karena nanti penduduk surga akan melihat Allah, dan itu kenikmatan yang paling besar, yang paling nikmat. Kalah nikmat surga semuanya kalah ketika melihat Allah Subhanahu wa taala, dan dilihat Allah tanpa tempat, tanpa waktu, ya, karena Allah Maha suci dari itu semuanya. Yusqawna mir rahiqin makhtum, kata Allah ini abrar, mereka diberikan minuman dari rahiqil makhtum. Rahiq itu satu minuman di dalam surga. Makhtum disegel, belum ada yang minum, belum ada yang sentuh itu minuman. Atau minuman khusus disebut rahiq. Disebutkan dalam tafsir bahwa dinamakan makhtum, disegel, masih belum dibuka untuk memuliakan para abrar yang meminumnya. Ya, bahkan kita di dunia begitu. Ya, kalau kita lihat restoran-restoran mahal, kita memesan minuman, dibawain botol-botolnya enggak? Botolnya kasih lihat. Ini belum dibuka. Dibuka di depannya. Nah, biar ketahuan bahwa ini belum ada yang minum. Asli disegel, original. Nah, bukan KW1, bukan KW2, bukan KW3. Original. Al-Mirahiqil Maktum itu khitamuhu misk, minuman penutupnya, penutupnya dari misk. Ada yang bilang campurannya misk. Jadi itu minum, lalu penutup minumannya misk. Khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafizun. Kata Allah kalau mau berlomba-lomba, berlomba-lomba yang kayak begini. Berlomba-lomba jadi orang untuk mencapai martabat abrar. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, berlomba-lomba main bola. Hah? Berantem lagi ujung-ujungnya. Sayangnya kadang-kadang di tempat maulid, di tempat ceramah-ceramah dianjurin nonton bola juga lagi. Bukan dianjurin tahajud. dianjurin baca Quran banyak-banyak, dianjurin nonton bola. Gimana kok dianjurin nonton bola caranya? Diceritain tentang bola itu cara biar orang nonton bola. Skor sekian-sekian. Fidalika melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau mau berlomba-lomba di ini, di tempat di hal yang beginian. Fastabiqul khairat, kata Allah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Fidalika melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Fidalika melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang terjadi? Wamizajuhu min tasnim, dan campuran itu rohik, minuman yang namanya rohik, campurannya sedikit dicampur sama tasnim. Orang-orang minuman kan ada yang dicampurin dikit yang enak. Nah, di sana campurannya namanya tasnim. Tasnim itu apa? Wa mizajuhum min tasnim aina yashrabu bihal muqarrabun. Itu tasnim kalau abror minumannya itu dicampur sama tasnim sedikit, tapi kalau al muqarrabun tingkatnya lebih tinggi lagi di atas. Para muqarrabun, orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, martabatnya itu lebih tinggi lagi jauh daripada abror, minumannya mereka tasnim. Kalau ini cuma dicampurin dikit. Abror minumannya rahib, dicampurin dikit tasnim biar ngerasain tasnim enaknya bagaimana. Tapi orang yang abror minumannya tasnim. Ya, kalau kita minuman mahal apa sih di sini? Ada orang kasih minuman, ini minumannya, minuman mahal campurin dikit biar ngerasain. Nah, dia minumannya itu dia. Masya Allah, ini lebih mulia jauh. Ini abror ini di bawah jauh daripada mukarrabin. Bukan ukulosan. Abrornya lebih jauh daripada muqarrabin. Tapi untuk mencapai matabat abror, diantaranya sifatnya tuh lantana lul bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak mendapatkan martabat bir jadi abror itu kecuali dengan menginfakkan yang kalian suka. Kita suka apa? Umumnya kita suka duit. Umumnya manusia banyak suka duit. Nah, ketika punya duit lebih, infakin dikit. Dikit yang banyak-banyak, yang banyak simpan buat ente dah. Dikit aja dulu. Ntar kalau udah biasa baru infakin yang banyak lah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah menyuruh sahabat, siapa yang mau ikut berjihad, siapa yang mau nyumbang untuk jihad kali ini? Sayyidina Abu Bakar pulang ke rumahnya, ambil hartanya, semuanya dikasih kepada Nabi. Ya Rasulullah, untuk jihad. Kata Rasul, Abu Bakar, yang kau tinggalkan buat istrimu dan anakmu mana? Enggak ada. Aku tinggalkan Allah dan Rasul. Nah, ini lain. Entar martabat begitu nanti sampai yang awal dikit-dikit dulu. Nah, punya tabungan berapa di rumah di rekening? 50 juta. Jangan 55 juta dan 50 ribu dulu buat ini. 50 ribu. Entar 500 ribu. Entar 5 juta. Nanti 5 miliar kalau di miliar. Ya, dikit-dikit dulu biasain nanti biar supaya terbiasa sedekah. Ini afdol sedekah sesuatu yang kita cintai. Ya. Tapi bukan artinya saya cinta istri saya mau sedekahin. Oh, enggak bisa itu, lain, itu enggak boleh. Lalu kata beliau, kata ulama, jangan malu seyogianya, tidak malu juga, tidak enggan juga untuk bersedekah yang sedikit. Ya, karena Allah Ta'ala mengatakan, "Famaya'mal mitsqala dzarratin khairai yara." Barang siapa yang beramal mitsqala dzarrah dikit, tetap Allah Ta'ala akan dia akan melihat hasilnya di akhirat. Ya, jadi kita punya dikit nih, nungguin banyak dulu, enggak usah keluarin. Apa ya, biasanya walaupun sedikit. Kenapa? Karena sedikit pun kalau diterima Allah jadi banyak. Kalau banyak, kalau niat enggak ikhlas, enggak diterima Allah, enggak ada apa-apanya. Biar dikit ikhlas diterima Allah Ta'ala, jadi banyak di sisi Allah Ta'ala. Dalam hadis disebutkan oleh Rasul kepada Sayyidatina Aisyah atau Fatimah, ketika ada beliau sedang makan korma, sedang makan korma, baru digigit setengah. Tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Nah, dibuka, orang-orang minta-minta. Nah, enggak ada makanan kecuali ini doang, setengah korma. Nah, dikasih setengahnya. Lalu Rasul mengatakan, "Ittaqullaha wa ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah." Waspadalah, takutlah terhadap api neraka walaupun dengan setengah korma. Jadi walaupun sedikit yang punya kita punya itu sedekah ya. maka Allah Ta'ala akan berkahi. Nanti akan dijelaskan setelahnya karena waktu yang hampir habis. Atau kita teruskan sedikit. Wabiti bin nafsin, dan sedekah afdal dengan tibi nafsin, dengan hati yang lapang senang. Wabishrin, dan senyum, ngasih sedekah senyum orang lain, ngasih sedekah pakai cemberut yang menerimanya juga agak enak nih orang. Tadi kata ini ikhlas apa kagak sih, lihat wajahnya kayak begini banget nih. Sambil sedekah sambil senyum. Dan kalau kita didoain, waktu kita yang mengeluarkan sedekah kepada orang lain, kalau kita didoain, doain lagi. Karena khawatir Allah Ta'ala berikan balasannya cuma itu, doa. Nah, nanti balasan di akhirat enggak ada. Jadi kalau sana didoain, ya semoga panjang umur, semoga keluarganya berkah, hartanya berkah, doain lagi. Ya, Bapak juga semoga diberkahi Allah Ta'ala keluarganya. Sayyidina Aisyah atau yang lainnya ketika bersedekah kepada seseorang, disuruh pembantunya, budaknya ikutin. Ikutin sampai persimpangan jalan. Kalau dia berdoa, doain lagi. Karena takut, khawatir Allah hanya membalasnya dengan doa itu, kemudian enggak ada pahalanya. Nah, kemudian berbicara dikit tentang pemberian sedekah yang diambil, yang diberikan oleh pejabat atau presiden atau apapunnya pejabat pemerintah yang zalim. Kata ulama, makruh ngambilnya. Ya, makruh mengambil pemberian atau sedekah dari pejabat zalim. Pejabat zalim. Dan lebih makruh lagi kalau kezalimannya lebih dahsyat. Kezaliman bermacam-macam dahsyat, tapi semakin dahsyat kezalimannya semakin makruh. Enggak haram kita ambil diambilnya itu, kecuali kalau yakin betul itu uang atau sedekah yang dikasih, yang dikeluarkan itu dari duitnya yang haram, baru haram menerimanya. Ya. Kalau ada misalnya ya, ada orang duitnya haram semua, gimana kita tahu duitnya haram semua? Gak ada kerjaannya kecuali jadi bandar judi. Gak ada pokoknya kerjaan halal, itu doang kerjaannya jadi bandar judi. Maka haram menerima sedekahnya. Oh, nanti Ustaz dia marah-marah dong. Nanti kecewa. Nanti perasaannya terlukai. Kita gak terima. Memang begitu harus. Supaya dia sadar bahwa pekerjaannya haram. Sampai kita aja gak mau terima. Gitu. Ya. Tapi kalau ada kerjaan haramnya, ada kerjaan halalnya, jadi bandar judi, tapi dibuka warung juga, atau dibuka bengkel juga, atau dibuka apa aja yang halal, jadi duitnya nyambur, maka itu hukumnya makruh, karena syubhat jadi antara yang halal dan yang haram nyampur. Ya, cukup sampai di sini. Insya Allah kita penutupan pengajian malam minggu ini setelah nisfu seperti biasa. Nisfu tanggal berapa? 1. Insyaallah tanggal 7. Insyaallah tanggal 7 Juni. Kita baca Fatihah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على الفاتحة بحق الفاتحة بكرامة الفاتحة تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تحرمنا Allahumma la tahrimna khaira ma 'indaka li syarri ma 'indana. Allahumma la tahrimna khaira ma 'indaka li syarri ma 'indana. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa